Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu untuk mengkaji kembali firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian-kajian kita nantinya menjadi penerang bagi hidup kita dan juga sekaligus menjadi penenang dan obat jiwa kita untuk dapat menghadapi hari-hari kita dengan penuh ketenangan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 182 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana secara makna globalnya adalah bahwa ayat ini menjelaskan tentang azab yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selama ini menentangnya, terutama sekali orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel. Kita akan coba untuk membahasnya secara lebih mendetail. Redaksi ayat ini dimulai dengan kata zalika. Zalika yang makna bahasa Indonesia maknanya adalah itu. Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan bahwa kalau ayat Al-Quran mempergunakan redaksi zalika, itu untuk menunjukkan bahwa adanya hal-hal yang berada di luar nalar manusia, jauh di luar batas nalar manusia yang tidak akan mungkin dapat terfikirkan. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana proses lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Zalika, Allah juga menggunakan zalika bima auhayna ilaika. Ya, itulah yang kami wahyukan kepadamu. Atau zalika min amba'il ghaibi, kata Allah. Itulah berita-berita gaib yang telah kami beritakan kepadamu, untuk menunjukkan sesuatu hal yang di luar nalar batas pikiran manusia. Kata zalika juga bermakna suatu hal yang sangat besar atau sangat agung. Nah, di dalam ayat 182 ini Allah mempergunakan redaksi zalika untuk menunjukkan tentang betapa besar azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur terhadap ajaran agamanya. Ya, zalika, begitulah azabku, begitulah besar azabku yang tidak akan pernah mampu engkau fikirkan seberapa besar azab itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang besarnya azabnya ini kepada orang-orang yang kufur terhadapnya? Ini dikarenakan bahwa ternyata mereka itu sudah melakukan hal-hal yang sangat tidak baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah, zalika bima qaddamat aydikum, bahwa azab yang akan aku turunkan kepada kamu itu, kata Allah, kepada orang-orang yang kafir, itu bukan semata-mata atas kehendak aku sendiri, akan tetapi karena qaddamat aydikum, berdasarkan perbuatan yang kamu lakukan. Ya, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah melakukan perbuatan keingkaran yang sangat besar. Sebagai contohnya adalah seperti perbuatan lisan mereka ketika mereka mengatakan di dalam ayat sebelumnya, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir sedangkan kami ini adalah orang-orang yang kaya. Ya, ini adalah pernyataan mereka yang sangat berani, yang mungkin berangkat dari otak yang sudah tidak waras, tidak memikirkan apa yang mereka ucapkan. Kemudian lagi, azab yang diturunkan oleh Allah berupa azab yang besar itu akibat perbuatan mereka. Perbuatan mereka seperti apa? Mereka telah melakukan banyak pembunuhan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Zakaria itu, Ustaz, ya, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, yang masuk ke dalam pohon. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam yang coba dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, sikap-sikap inilah atau perbuatan inilah, kemungkaran inilah yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirnya menimpakan azab dan hukuman yang sangat besar kepada mereka. Dan ini secara makna kandungan dikandung oleh redaksi ayat dari zalika bima qaddamat aydikum, begitulah besar azab Allah atas segala perbuatan yang kamu lakukan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah hadir bersama kita para asatiz kita dari Safir Al-Azhar, ada Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Aldiansah. Kita persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Setelah menjelaskan ayat dari 182 dari surat Ali Imran ini, di sini Allah untuk menepis apa yang dianggap orang-orang kaum orientalis itu adalah selalu ingin menjauhkan kita dari pemahaman Islam. Mereka memahami ketika Allah mengatakan wa annallaha dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, artinya laisa bidzallamin lil abid, justru mereka memahami arti sebaliknya, artinya Allah itu selalu berbuat zalim kepada kita. Ini sungguh arti yang sangat jauh dari ajaran inti syariat itu. Kenapa kita mengatakan begitu, sangat jauh dari inti ajaran syariat itu? Allah memberikan syariatnya itu karena bukti kasih sayangnya lah kepada umat manusia, agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam jurang kenistaan, agar manusia itu tidak terjerumus dalam kemaksiatan, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, dzalika. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, memang dzalika itu adalah untuk hal sesuatu yang sangat besar. Di sisi lain juga dzalika itu artinya lita'zim. Lita'zim itu bahwasanya ketika manusia itu melihat api neraka itu tidak sanggup dengan begitu hebatnya siksaan dalam api neraka itu. Jadi kata itu walaupun kita menyebutkannya sama, tapi kadang-kadang dengan intonasi itu bisa merubah arti dan maknanya. Seperti contohnya itu dia misalnya, lain kita ngomongannya dengan itu dia biasa saja. Jadi ketika orang-orang yang sudah dihadapannya api neraka, itu dia api neraka. Jadi ketika menunjukkan dengan intonasi yang begitu tebal sedikit, intonasinya itu menunjukkan bahwasanya sangkinkan takutnya mereka dengan api neraka. Begitu sama kita kalau melihat di dalam rumah itu ada api. Itu kan perkataan intonasi yang begitu kan karena menunjukkan rasa khawatir kita, rasa takut kita. Begitulah Allah bikin dalam firman-Nya ini supaya manusia itu takut tentang azab Allah. Tapi begitulah mereka selalu berburuk sangka bahwasanya Allah itu adalah yang berbuat zalim kepada manusia. Kalau seandainya berbuat zalim, maka kita, kalau Allah berbuat zalim, maka tidak ada dunia ini, tidak ada akhirat, tidak ada surga. Buktinya ada dunia ini, ada surga, ada neraka, itulah bukti maha kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maha keperkasaan Allah. Dalam arti kata apa? Seorang tidak akan bisa lari dari siksaannya, dari pantauannya, dari pahalanya. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat sesuatu, sesuai dengan sesuatu itulah yang Allah akan berikan ganjarannya. Baik itu baik ataupun buruk, Allah akan selalu menepati janjinya. Jadi ketika Allah mengatakan dzalika bima qaddamat aydikum, kenapa harus disebutkan di sini tangan? Akan menjadi pertanyaan di situ. Karena di situlah sebetulnya tangan itu adalah merupakan organ tubuh yang paling aktif saat melakukan aktivitas. Jadi maksud ayat ini sebenarnya ialah siksaan yang menimpa akibat dosa yang dilakukan oleh seluruh organ tubuhmu, di antaranya itu adalah tangan. Karena tangan adalah terfokusnya aktivitas dari hal tersebut. Makanya Allah berfirman seperti itu, dari lahirnya manusia itu yang disebutkan yang pada yang umumnya saja. Makanya Allah berfirman wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Zalim di sini artinya orang yang selalu berbuat zalim. Artinya manusia itu kalaulah tidak ada syariat Allah, cenderungnya itu selalu berbuat zalim. Artinya sesuai dengan ciptaan manusia itu pertama kalinya. Apa itu? Yang diciptakan dari tanah. Tanah itu cenderungnya selalu cenderung kepada untuk berbuat yang tidak baik. Selalu kesana apanya, kecenderungnya. Makanya diturunkan syariat seperti itu. Makanya Allah berfirman bidzallamil lil abid, seperti kata akala. Akala itu artinya makan. Kalau orang yang sudah berulang-berulang makannya dikatakan akal. Artinya orang yang paling banyak makannya. Makanya ketika Allah mengatakan zallamul lil abid, sesungguhnya hambanya itu selalu ingin berulang-ulang kepada perbuatan maksiat. Makanya Allah tegaskan seperti itu. Bukan aku sebetulnya yang menjerumuskan mereka, tapi karena perbuatan mereka itulah yang menyebabkan kehancuran bagi diri hamba-hambaku tersebut. Mungkin itu. Ya, mungkin saya ingin menambahkan Ustaz Perdana. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan Ustaz Fajrul tadi, mungkin ada pepatah atau kata-kata mutiara yang selalu kita dengar, yaitu al jaza min jinsil amal, bahwa suatu hukuman itu akan merupakan konsekuensi daripada apa yang dilakukan. Jadi kalau di sini di akhir ayat 181 yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naqulu dzuku adzabal hariq, dan kami mengatakan rasakanlah olehmu azab yang membakar. Nah, azab yang membakar inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian komentari dalam ayat 182 ini, bahwa azab yang membakar mereka itu bukanlah karena kezaliman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih karena apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana tadi, karena hasil buah tangan mereka sendiri. Jadi jika kita implementasikan ayat ini kepada kehidupan saat sekarang ini, maka kita dapat mengatakan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, sadarlah bahwa Anda akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah itu kejam, tetapi karena Anda sendirilah yang mengundang hukuman itu pada diri Anda. Orang yang tidak salat atau melalaikan salat atau meninggalkan salat misalnya, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka dan azab kubur misalnya, maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dendam, bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim, tetapi karena orang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup itu tadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak menunaikan salat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jugalah kiranya kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku itu merupakan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kajian yang sudah pernah kita sampaikan yang lalu, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu layaknya adalah orang-orang yang menentang Allah. Orang-orang yang seakan-akan mengatakan aku kuat dan Allah itu lemah. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya, yang mengatakan nahnu aghnia dan Allah itu fuqara. Allah itu fakir dan nahnu aghnia. Berani sekali orang-orang. Berani, mereka itulah mengatakan demikian. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa kehidupan yang mereka tata dengan sedemikian rupa itu adalah merupakan hasil jerih payah mereka semata-mata, tanpa ada merupakan awalan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang anak manusia itu tidaklah pernah dilahirkan dalam kondisi kuat, semuanya dalam kondisi sangat lemah. Yeah. Ya, dan tidak ada yang berilmu, semuanya bodoh. Ya, semua yang dilahirkan itu dalam kondisi bodoh, dan kemudian dia belajar, barulah ia menjadi orang yang berilmu. Artinya apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan potensi-potensi pada diri kita, kemudian kita mampu mengembangkan potensi yang telah dititipkan Allah pada diri kita itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan kufur terhadap nikmatnya. Mungkin itu Ustaz Tamad. Iya, terima kasih kita ucapkan kepada para asatidz kita. Dari berbagai masukan-masukan tadi, ada satu hal yang cukup menarik di sini, bahwa ketika Allah menyatakan di penghujung ayat, wa annallaha laisa bizzallamil abid, Allah itu tidaklah pernah menzalimi seseorang. Dengan kata lain, Allah itu maha adil. Allah selalu bersikap adil. Akan tetapi yang menariknya adalah di samping sikap adil itu, Allah rasa kasih sayangnya lebih besar daripada rasa keadilannya. Inilah kenapa dalam suatu kesempatan Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah melantunkan doa yang bunyinya sebagai berikut. Allahumma bil fadli la bil adli. Ya Allah, berikan kepada kami keutamaan-Mu bukan keadilan-Mu. Kenapa? Karena isi doa ini ingin menyatakan bahwa kalau Engkau menetapkan hukuman atau penghargaan berdasarkan perbuatan kami, maka sebenarnya rata-rata manusia di atas muka bumi ini akan masuk ke dalam neraka. Ya, tidak cukup, karena dengan keadilannya Allah akan menetapkan hukuman pas sesuai dengan perbuatan. Akan tetapi karena memang keadilan Allah, Allah akan memberikan penghargaan yang lebih berkali-kali lipat kepada orang yang melakukan kebaikan, sedangkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah hanya menetapkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya. Satu hal lagi adalah bahwa tadi ada pepatah Arab yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa perbuatan itu disesuaikan dengan amal seseorang. Satu hal yang menarik adalah bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita ini, penghargaan terhadap sesuatu itu, apalagi yang baik, itu sangat-sangat kurang sekali. Terkadang karena salah kaprah, kita lebih menghargai hal-hal yang sebenarnya yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Kita lihat bahwa ketika ada seorang bagian daripada masyarakat berhasil menjuarai AFI atau Indonesian Idol, maka disambut hebat-hebatan, bahkan di dalam kampus sendiri disambut dengan hebat. Akan tetapi kalau ada seorang yang baru menyelesaikan pendidikannya, doktor misalnya atau master, pulang itu memicingkan mata pun tidak. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan masyarakat kita. Menghargai hal yang lebih baik itu adalah hal-hal yang sangat utama. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.